Mitra Bisnis Kompas menulis, Komisi Yudisial melaporkan dalam penyelidikan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim yang menangani sebuah kasus korupsi, ditemukan beberapa hakim yang sering mondar-mandir ke Singapura. Ada satu hakim yang dalam 3 bulan bisa 18 kali ke Singapura. Ada juga hakim agung yang terbang ke Singapura hanya untuk 2 jam saja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan hakim agung Benjamin Mangkudilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda melihat hal ini? Memang hakim-hakim itu sekarang kurang pembinaan. Terusannya ada, kurang pembinaan, kurang pembinaan dan kurang mempunyai pribadi yang bisa dijadikan contoh. Yang penting kurang pembinaan. Bagaimana kan ini tugas kalau pembinaannya nggak ada? Bagaimana kalau di atasnya misalnya tidak bisa memberikan pembinaan, tidak memberikan contoh? Itu aja. Saya tahu dulu lain dengan zamannya Pak Adi Andoyo, lain dengan Pak Adi zamannya Pak Bismarck, di mana kita sering diberikan pembinaan. Sekarang siapa? Apa? Masih itu saya juga dapat informasi dari bawah, tidak ada contoh. Itu aja. Memang dari segi pembinaan mereka sudah mendapatkan informasi ya 18 kali, sudah tindak aja. Interogasi buat apa mereka ke sana? Dan KAI juga harus menelusuri fakta-faktanya. Kalau memang ada unsur pidananya, air usut dong. Hanya diselidiki saja. Kalau keluar negeri kan harus mereka izinnya sama ya, yang memberikan izinnya, itu yang nggak benar. Atasannya itu tidak bisa memonitor anak buahnya. Di mana atasan itu bukan merupakan atasan yang baik. Harus mengadukan mengizinkan atasan tahu jelas. Itu merupakan jadi pengetahuan hakim dari dulu itu, dari mana saya, yang sekarang tidak dilaksanakan. Bagaimana pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan dari hakim sendiri, Pak? Jelas itu mempengaruhi. Jelas akan mempengaruhi mereka dalam cara mengambil keputusan. Indikasinya adalah pengambilan keputusan. Keputusannya tidak akan baik. Ujung dari pekerjaan hakim adalah pengambilan keputusan. Jadi kalau orang Mahkamah Agungnya sendiri kan beberapa kali ke luar negeri, ngapain dia? Ya enggak? Yang di bawah juga buat apa? Mengapa kami dilarang? Yang di atas juga ke sana kok. Jadi bagaimanapun juga mereka harus membangun suatu korps yang terhormat dan dihormati. Udah itu aja. Demikian mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Saya Wendy Lim.